Mitra Bisnis Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan, pemberlakuan kebijakan redenominasi mata uang rupiah harus disertai sosialisasi dan diskusi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat saat diimplementasikan. Di sisi lain, pejabat Bank Indonesia menyebutkan saat ini rancangan undang-undang redenominasi rupiah sudah masuk program legislasi nasional di tahun ini yang diharapkan bisa segera disahkan. Untuk melanjutkan bahasan atas wacana ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah redenominasi rupiah akan membawa imbas positif bagi arus investasi langsung dari para investor asing di tanah air? Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Oleh karena mereka ya, kalau anggaplah dolar itu kursnya 10.000. Mereka dengan 100.000 dolar kan dapat sekian, itu kan sekarang. Nah, itu juga ya, tinggal nolnya, rupiahnya nolnya dicoret 3, dikalikan gitu. Mereka akan paham betul. Oleh karena mereka akan tahu persis bahwa itu daya belinya sama. Jadi, Bapak melihat sampai sekarang memang belum ada kejelasan tentang dasar dari wacana ini ya, Pak Quick? Itu dia, itu yang saya masalahkan juga, untuk apa gitu, yang mau dihemat apanya gitu. Itu satu, kemudian risikonya kok pemerintahnya sendiri kelihatan semakin ragu-ragu. Sedangkan sudah dijadwalkan akan masuk ke DPR, RUU-nya gitu kan. Baik Pak Quick, kepada wartawan Bapak menyatakan Bank Indonesia harusnya memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan tentang latar belakang dari wacana redenominasi rupiah. Nah, apakah penjelasan dari Kementerian Keuangan memang tidak cukup Pak Quick? Enggak, dalam hal ini bukan ya. Oleh karena urusan cetak-mencetak uang kan otoriti mereka. Dua-duanya, karena Menteri Keuangan juga sangat terkait. Tetapi Bank Indonesia yang lebih dominan. Lantas, apa keterkaitan Kementerian Keuangan dengan wacana ini, Pak Quick? Oh, keterkaitannya banyak. Oleh karena kalau sampai kacau dan terjadi inflasi kan mumet juga Kementerian Keuangan. Cuma dampak psikologis karena bingung, pedagang menaikkan harga gitu kan. Lalu terjadi inflasi yang dampaknya tentu nilai tukar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, terhadap mata uang asing. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.